بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita telah membuka pada kesempatan yang lampau tema yang berkaitan tentang penaklukan kota Mekah. Dan ini adalah merupakan penaklukan yang besar, yang besar sekali. Dengan penaklukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala muliakan agamanya. Dengan penaklukan tersebut, Allah selamatkan negerinya yang haram, negeri Mekah yang Allah haramkan rumahnya. Dan dengan penaklukan ini tersebarlah cahaya iman, bergembira penduduk langit dan bergembira pula penduduk bumi. Dan dengan penaklukan ini masuklah manusia berbondong-bondong kepada agama Allah SWT. Adapun sebab penaklukan ini telah kita jelaskan. Rasulullah telah berhasil masuk ke dalam kota Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti. Kalaupun ada, hanyalah merupakan perlawanan yang tidak berarti di hadapan 10.000 para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian telah kita terangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang terdapat dalamnya, kemudian masuk ke dalam Ka'bah, dia buka pintu Ka'bah, dia sholat padanya, dan dihancurkan patung Ibrahim dan Ismail yang terdapat dalam Ka'bah tersebut. Kemudian telah diterangkan juga panjang lebar tentang isi pesan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Mekah. Amnesti secara umum Rasulullah berikan kepada semua penduduk Mekah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang di Mekah, "Idhhabu wa antum tulaqa." Pergilah kalian seluruhnya, sesungguhnya kalian bebas. Kemudian kita telah jelaskan bagaimana mulai dikumandangkan salat di kota Mekah, di Baitullahil Haram, dikumandangkan azan dari atas Ka'bah oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Selepas itu Rasulullah memberikan wejangan-wejangannya. Maka malam hari ini kita akan berbicara tentang kelanjutan penaklukan kota Mekah ini yang masih bersisa. Ketika Rasulullah telah memerintahkan, ketika Rasulullah telah memberikan jaminan keselamatan kepada seluruh penduduk Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan beberapa orang yang disebut sebagai penjahat perang. Maka mereka dihalalkan darah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditumpahkan. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin kekufuran, orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy, di mana Rasulullah perintahkan kepada pasukan Islam, di mana saja mereka menemukan orang-orang tersebut wajib dibunuh, walaupun dia bergantung di Ka'bah, bergantung di kiswahnya Ka'bah. Adapun orang-orang tersebut adalah Abdul Uzza bin Khatal, Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal, Al-Harith bin Nufail bin Wahab, kemudian Maqis bin Sababah, Hubar bin Aswad, dan dua budak wanita penyanyi milik Ibnu Khatal yang selalu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lagu-lagunya. Kemudian satu orang lagi adalah wanita yang bernama Sarah, maula Bani Abdul Muthalib. Dialah yang disebutkan oleh para sejarah yang membawa surat titipan Hatib bin Abi Balta'ah. Maka kita akan mulai mengkisahkan perihal mereka ini. Adapun yang pertama, Ibnu Abi Sarah, yang Rasulullah permaklumkan dia sebagai penjahat perang yang wajib mati, dibunuh di mana pun berada. Adapun Abi Sarah ini, Ibnu Abi Sarah ini, maka seketika datang menemui Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, famili dekatnya. Dia bermohon oleh Uthman agar diberikan suaka baginya, dijamin keselamatan darah yang tidak ditumpahkan. Dia datang kepada Uthman sebelum dia masuk Islam, sebelum dia ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika dipermaklumkan agar dibunuh orang-orang ini, Ibnu Abi Sarah berhasil sembunyi-sembunyi masuk ke tempat Uthman bin Affan minta perlindungan kepadanya. Jadi itulah dia cara Ibnu Abi Sarah agar dapat terselamatkan darahnya. Dahulu kala Ibnu Abi Sarah ini telah pernah masuk Islam dan dia bahkan ikut hijrah. Tetapi waliyadzubillah dia murtad kembali dan kembali ke Mekah. Tetapi setelah diberikan oleh perlindungan oleh Uthman bin Affan, akhirnya dia kembali masuk Islam. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal, pendengkotnya orang Quraisy. Anaknya Ikrimah yang merupakan penjahat perang, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Maka seketika dia melarikan diri menuju Yaman. Kemudian datanglah istrinya menemui Rasulullah minta agar suaminya dimaafkan. Maka Rasulullah menerima suaka dari istrinya. Setelah itu berangkatlah istrinya mencari suaminya, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia temui suaminya di tepi pantai, siap-siap berangkat meninggalkan Jazirah Arabia menuju Habasyah. Maka dia beritahukan oleh istrinya, wahai suamiku, kembalilah kepada Rasulullah, mintalah kepadanya ampunan, baiatlah dia. Sungguhnya aku telah mintakan untukmu jaminan keselamatan. Kemudian diceritakan oleh istrinya tentang kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ikrimah pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan menjadi salah satu panglima yang banyak menaklukkan yang orang-orang kufar. Jadi yang dua orang ini masih Islam. Adapun Maqis bin Sababah, dia berhasil dibunuh oleh Namilah bin Abdullah. Dan kisah Maqis ini dahulu dia telah pernah masih Islam, tapi dia buat tindakan kriminal, dia bunuh orang Ansar. Kemudian setelah dia bunuh, dia murtad dan kembali mengikuti orang-orang musyrikin Mekah. Jadi Maqis ini terbunuh. Adapun Al-Harith, dia adalah orang yang paling banyak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Maka Al-Harith dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Hubar bin Al-Aswad, Hubar ini dialah yang pernah menghalang-halangi Zainab binti Rasulullah ketika akan hijrah ke Madinah. Dia kacau, dia ganggu, sehingga akhirnya terjatuhlah Zainab radhiyallahu ta'ala anha dari untanya sehingga seketika menggugurkan kandungan yang dalam perutnya. Ini Hubar bin Aswad. Maka ketika dimaklumkan agar dibunuh Hubar, dia lari dari Mekah. Kemudian setelah itu dia menyerah dalam keadaan masuk Islam dan baik Islamnya dan dimaafkan oleh Rasulullah. Subhanallah. Ini penjahat perang kalau masuk Islam dimaafkan. Masya Allah, betapa rahmatnya agama ini. Dahulu mereka lah penjahat perang yang senantiasa mengacaukan kaum muslimin, tapi kalau mereka masih Islam, maka mereka dimaafkan. Adapun kedua penyanyi budak miliknya Ibnu Khattal, yang satu dibunuh, yang satu dimintakan baginya keamanan. Kemudian yang selamat tersebut masuk Islam. Sebagaimana Sarah, perempuan yang membawa berita surat dari Hatib, dia pun masuk Islam pada akhirnya selamat. Para ikhwan rahimanillahu iyyakum ajma'in, dalam beberapa kitab-kitab sirah disebutkan orang-orang selain ini yang juga mereka diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh dimanapun berada. Ada Safwan bin Umayyah, yang dahulu bapaknya Umayyah bin Khalaf adalah penjahat kelas kakap. Tuannya Bilal, yang mengazab Bilal, yang pada perang Badar dibunuh oleh Bilal, bapaknya Umayyah. Ada pun anaknya bernama Safwan. Tapi dia tidak tergolong daripada orang-orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, karena dia tahu dirinya adalah bagian dari pemimpin-pemimpin Quraisy, dia pun melarikan diri. Maka datanglah Umair bin Wahab al-Jumahi kepada Rasulullah minta agar Safwan bin Umayyah diberikan jaminan keselamatan, keamanan. Maka Rasulullah kabulkan permintaan Umair bin Wahab al-Jumahi. Bahkan Rasulullah memberikan kepada Umair serban yang dia gunakan ketika menaklukkan kota Makkah. Segeralah Umair bin Wahab mencari Safwan bin Umayyah. Dia dapati Safwan ketika itu ingin meninggalkan jazirah, sudah menaiki bahtera perahu dari Jeddah menuju Yaman. Maka diurungkan niatnya oleh Umair bin Wahab. Kemudian dia pun diajak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tawarkan kepadanya Islam. Dia berkata, "Ij'alni bil khiyar syahrain, wahai Muhammad, berikanlah aku tempo berpikir selama 2 bulan." Subhanallah. Tak mau langsung masuk Islam dia. Berkata Rasulullah, "Anta bil khiyar 4 asyhur." Bahkan ku tambah, silakan kau pikirkan selama 4 bulan. Kemudian tak berapa lama setelah itu masuklah Safwan ke dalam Islam dan baik Islamnya. Dan sebelumnya istrinya telah masuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan pernikahan keduanya, melangsungkan pernikahan keduanya. Artinya orang kafir dahulu kala kalau mereka menikah dalam kekafiran kemudian masuk Islam, kedua-duanya tidak perlu diulangi kembali pernikahannya. Pernikahan yang mereka perbuat pada masa mereka kafir tetap sah. Kemudian ada seorang bernama Fadalah. Dia adalah seorang yang paling berani, berani sekali dia. Terbersit dalam niatnya ingin membunuh Rasulullah ketika Rasulullah tawaf. Maka Rasulullah beritahukan apa yang terdapat dalam niatnya. Akhirnya dia kaget, bagaimana Rasulullah tahu apa yang terdapat dalam dirinya. Kemudian dengan itu dia tahu kebenaran Rasulullah adalah Rasul dan dia pun masuk Islam. Adapun pada hari kedua ikhwan rahimakumullah setelah ditaklukkan kota Mekah, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali di hadapan orang banyak. Dia puji Allah Subhanahu wa taala, dia puja Allah. Dia muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pesan-pesan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kedua ditaklukkannya kota Mekah, beliau bersabda, ayuhan nas, innallaha harrama Makkata yawma khalaqas samawati wal ard. Berpesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, Sesungguhnya Allah telah haramkan Makkah semenjak Allah telah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Makkah itu adalah merupakan kiblat yang telah ada semenjak bumi ini ada. Itulah yang Allah katakan dalam kitabnya mulia. Kana awwalu baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa huwa lil alamin. Adalah rumah yang pertama diletakkan oleh Allah sebagai kiblat bagi manusia yang berada di kota Makkah. Dalam bahasa Qur'annya bibakkata mubarakan, yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah. Sebelum ada Ka'bah, sebelum dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, Makkah telah Allah jadikan sebagai kiblat manusia. Maka kata Rasulullah, innallaha harrama Makkata yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah haramkan Makkah semenjak diciptakan langit dan bumi. Fahiya haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka Makkah tetap akan menjadi negeri yang aman, haram memperbuat segala macam bentuk kejahatan, kezaliman padanya sampai hari kiamat. Haram dengan pengharaman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Makkah enggak boleh tumpahkan darah. Maka berkata Rasulullah, "Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika fiha dama." Enggak boleh seorang tidak boleh orang manapun yang mengatakan dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, untuk menumpahkan darah padanya. Enggak boleh membunuh di Mekah. Diharamkan untuk menumpahkan darah di kota Mekah, dalam haram. Bahkan orang-orang jahiliyah sebelum Islam pun, mereka kalau musuhnya lari ke kota Mekah, ke dalam Mekah, mereka biarkan, tidak mereka kejar. Kemudian bersabda Rasulullah, "Aw ya'dhidu biha syajarah." Dilarang pula untuk menebang pohon yang ada. Ini diantara hukum-hukum tanah Makkah. Pohon yang tumbuh sendiri di kota Makkah tidak boleh ditebang. Subhanallah. Enggak boleh antum tebang pohon-pohon yang ada dalam haram, yang dia tumbuh sendiri, bukan yang ditanam, yang tumbuh sendiri. Enggak boleh ditebang pohonnya. Ini merupakan keistimewaan kota Makkah. Bahkan binatang-binatang buruan dalamnya enggak boleh dibunuh. Bukan hanya enggak boleh dibunuh, diusir aja enggak boleh. Kata Rasulullah, la yunaffaru sayduha. Enggak boleh diusir binatang-binatang buruan dalamnya, apalagi dibunuh. Subhanallah. Ini hanya ada pada kota Makkah dan kota apa? Madinah. Kedua-duanya disebut dengan nama tanah haram atau al-haramain, dua tanah haram. Kata Rasulullah, "Fa in ahadun tarakhasa liqital Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum." Kalaulah ada orang yang berkilah, berhujah, boleh menumpahkan darah padanya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya dengan pakaian perang, ingin menaklukkan orang-orang terdapat dalamnya, katakan, sesungguhnya Allah yang mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk keringanan bagi beliau, tidak untuk kalian. Kata Rasulullah, "Wa innama hallat li sa'atan nahar." Sesungguhnya Allah hanya bolehkan bagiku untuk menaklukkan kota Makkah, menumpahkan darah padanya, hanya satu waktu saja, satu waktu daripada waktu siang saja. Waqad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Maka pada hari ini, kata Rasulullah, telah kembali keharaman kota Mekah sebagaimana haram sebelumnya, sebelum hari kemarin. Falyuballighi ash-shahidul ghaib, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir tentang perkara Mekah ini. Dalam riwayat lainnya beliau mengatakan, la yu'dadu shawquhu wa la yunaffaru sayduhu, bahkan duri-duri yang pohon-pohon berduri yang tumbuh di sana liar pun jangan diganggu, jangan dipatahkan. Buruan-buruan terdapat dalamnya merpati-merpati, apapun juga yang boleh dimakan dari binatang-binatang yang tinggal di haram, jangan diganggu, apalagi dibunuh. Wala tulqatu saqitatuhu illa man 'arrafaha. Benda yang tercecer padanya enggak boleh diambil kecuali untuk menerangkan, untuk memberitahukan tentang siapa pemiliknya. Enggak boleh diambil. Kalau selain kota Makkah, boleh kita ambil, kita simpan satu tahun setelah dipermaklumkan, diiklankan, enggak dapat, enggak ada yang mengambil, baru boleh kita ambil jadi milik kita. Adapun barang-barang hilang di kota Makkah enggak boleh diambil. Kalaupun boleh hanya sekedar untuk diberikan kepada panitia di sana yang menyimpan benda-benda yang tercecer, enggak boleh kita ambil. Berbeda dengan tanah lainnya. Wala ikhtala khala. Rumput-rumputannya pun jangan diganggu, jangan ditebang. Berkata Abbas, "Ya Rasulullah, illal idkhir." Wahai Rasulullah, kata Abbas paman Nabi, bagaimana dengan pohon idkhir, sejenis ilalang di sana? Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Sesungguhnya ilalang tersebut, pohon idkhir, kami gunakan untuk membuat rumah-rumah kami, atapnya untuk apa namanya menutup jenazah-jenazah kami. Maka Rasulullah mengecualikan illal idkhir, kecuali idkhir, itulah yang boleh diambil, itulah yang boleh ditebang, dibabat rumputannya. Dan ikhwan rahimakumullah, Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin pada hari itu telah membunuh seorang daripada Bani Harith, Bani Laith, sebagai bentuk balas dendam karena warga mereka dahulu ada yang dibunuh oleh Bani Laith pada masa jahiliyah. Jadi Khuza'ah sempat membunuh satu orang daripada Bani Laith karena mereka dulu membunuh anggota dari suku Khuza'ah pada masa jahiliyah dalam bentuk balas dendam. Maka dalam keadaan demikian, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara Khuza'ah, irfa'u aydiyakum 'anil qatli, falaqad kathara al-qatlu." Innafa, wahai Bani Khuza'ah, kalian cuci tanganlah, angkat tangan kalian, jangan lagi berbunuh-bunuhan, jangan lagi membunuh. Telah banyak terjadi pembunuhan, tidak ada gunanya. Laqad qataltum qatilan la'addiyannah, tapi kalian telah membunuh satu orang, maka pasti aku akan tebus diatnya. Karena mereka adalah sekutu Rasulullah, sekutu kaum muslimin. Ketika mereka bunuh satu orang daripada Bani Laith, Rasulullah berjanji akan membayar diat yang terbunuh. Berapa diatnya? Berapa? 100 ekor unta. Satu nyawa ikhwan dihargakan dengan 100 ekor unta. Andai kata dimaafkan, ya, maka wajib membayar kafarat diat sebanyak 100 ekor unta. Kalau andai kata tidak dimaafkan, kisos. Ya. Tetapi dalam perkara fitnah, pembunuhan beramai-ramai, enggak jelas siapa yang bunuh, ini tidak ada qisas. Yang ada hanyalah diat. Jadi orang-orang Khuza'ah membunuh salah satu daripada Bani Laits ini dalam keadaan banyak fitnah. Mereka balas dendam karena mereka dulu ada yang dibunuh ketika jahiliyah. Subhanallah. Ini menunjukkan ikhwan betapa kuatnya kesukuan pada bangsa Arab. Satu anggota mereka jika dibunuh, mereka akan tuntut darahnya. Subhanallah. Jika terbunuh satu orang, berarti perang kepada sukunya seluruhnya. Itu tradisi bangsa Arab. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Di sebagian tempat di daerah Arab sana, di Yaman contohnya. Kuat sekali kesukuan itu. Satu orang terbunuh sama, berarti antum menentang seluruh mereka. Akan menghadapi seluruh mereka. Terkadang gagal satu orang, terlibat perangan antar dua suku. Subhanallah. فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ مَقَامِ هَذَا فَأَهْلُوا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا شَاءُ فَدَمْ قَاتِلِهِ وَإِنْ شَاءُ فَعَقَلَهُ. Maka setelah ini barang siapa yang masih membunuh, terserah kepada keluarga yang terbunuh. Boleh mereka minta tebus darah dengan darah. Namanya apa? Qisas. Atau kalau mereka mau, boleh mereka minta untuk dibayar diatnya. Maka ketika banyak Rasulullah memberikan hal ini, berdirilah seorang dari Yaman bernama Abu Syah. Dia berkata Abu Syah, "Uktub li ya Rasulullah, tuliskanlah wasiat-wasiat ini ya Rasulullah. Banyak ini. Aku mau pulang ke Yaman, enggak hafal." Berkata Rasulullah, "Uktubu li Abi Syah, tuliskanlah untuk Abu Syah." Ini menunjukkan bahwasanya telah ada penulisan hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditulis. Bukan sebagaimana anggapan orang-orang rentalis yang ingin menimbulkan syubhat kepada kaum muslimin seperti Golziher, Yusuf Sak, yang mereka mengatakan tidak ada hadis itu. Semuanya sudah dipalsukan oleh Bani Umayyah. Karena hadis baru ditulis, kata mereka, pada masa pemerintahan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ya, Syihabun Az-Zuhri, dialah yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis. Dianggapnya mengumpulkan hadis ini maknanya itulah pertama kali baru dibukukan hadis. Padahal telah ditulis hadis secara per individu sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut orang-orang orientalis, semua hadis itu buatan dinasti Umayyah untuk menjaga status quo, melanggengkan kekuasaan mereka. Maka terbantah dengan perkataan Rasulullah ini. Kata Rasulullah kepada manusia, "Uktubu li Abi Syah, tolong kalian tuliskan untuk Abu Syah ini apa yang tadi disampaikan." Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW telah berada di kota Mekah, dan tentunya semua kita tahu itulah negeri kelahiran Rasulullah, itulah tempat tinggalnya, di situ dia dibesarkan. Berkata sebagian Ansar, "Atarauna Rasulullah idza fataha Allahu alaihi ardahu wa baladahu an yaqima biha?" Berkata orang Ansar, saling mereka membisikkan satu sama lainnya, "Subhanallah, bagaimana pendapat kalian? Sekarang Rasulullah telah kembali ke kotanya, ke kelahiran, tempat kelahirannya, dalam keadaan menaklukkan kaumnya aman, dia telah menjadi penguasa di sini. Bagaimana pandangan kalian? Maukah dia kembali lagi bersama kita ke kota Madinah? Atau dia akan tetap bersama kaumnya?" Subhanallah. Takut Ansar. Ya. Karena dahulu kala Rasulullah hijrah ke Madinah, Makkah musuh, orang-orang Makkah adalah merupakan musuh bagi kaum muslimin, orang-orang Quraisy. Sekarang semua mereka tunduk. Makkah menjadi negeri Islam, menjadi negeri yang aman. Berkata orang-orang Ansar, "Jangan-jangan beliau enggak mau lagi kembali bersama kita ke kota Madinah." Allahu Akbar. Maka ketika sampai ke telinga Rasulullah desas-desus ini, maka beliau berkata, "Madza qultum?" Apa yang kalian katakan satu sama lain? Mereka berkata, "Enggak ada ya Rasulullah." Rasulullah terus paksa, "Apa yang telah kalian bincangkan tadi itu?" Akhirnya dengan terpaksa mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami khawatir Anda enggak pulang bersama kami, tinggal di sini. Kami pulang tanpa engkau ya Rasulullah." Berkata Rasulullah, "Ma'adallah, al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum." Na'uzubillah, kata Rasulullah. Di mana kalian hidup, di situ aku hidup. Di mana kalian mati, di situ aku mati. Subhanallah. Kemudian setelah Islam, setelah Rasulullah taklukkan Makkah, mulailah orang-orang melihat kebenaran Islam. Mulailah Quraisy membuka matanya, mengakui kebenaran agama yang hak ini. Mereka semua yakin tidaklah ada jalan keselamatan kecuali dengan memeluk Islam. Maka mereka pun mulai tunduk memeluk agama Islam. Mereka berkumpul membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada beliau di atas Islam. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Safa, di atas gunung Safa, dan Umar bin Khattab di bawahnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membaiat manusia untuk mereka senantiasa patuh mendengar dan taat kepada Rasulullah semampu mereka. dalam sebagian kitab, ketika Rasulullah selesai membaiat para pria, maka Rasulullah membaiat kaum wanitanya. Maka Rasulullah baiat mereka dengan perkataan, dan Umar di bawah menyampaikan dengan suaranya lebih keras agar terdengar kepada semuanya. Maka datanglah ketika itu Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, dengan pakaian yang menyembunyikan dirinya, ya, karena dia takut berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia khawatir Nabi mengetahuinya. Kenapa? Karena dia dahulu melakukan tindakan yang sangat sadis, kejam sekali kepada paman Nabi Hamzah. Dialah yang mengambil jantung Hamzah, yang dia dengan geramnya dia gigit jantung Hamzah, ingin ditelan, tapi tidak mampu sehingga termuntahkan olehnya. Datanglah Hindun binti Utbah, istri siapa? Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Sembunyi-sembunyi dia, takut ketahuan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membaiat mereka. Berkata Rasulullah, "Ubayyi'kunna 'ala an la tusyrikna billahi syai'a." Aku membaiat kalian seluruhnya agar kalian tidak lagi menyekutukan Allah dengan apapun juga. Maka Umar menyampaikan kepada kaum wanita baiat tersebut dengan suaranya yang lantang agar mereka semua tidak lagi berbuat syirik. Berkata Rasulullah, "Wala tasriqna." Aku membaiat kalian, jangan lagi kalian pernah mencuri. Berkatalah ketika itu Hindun binti Utbah dengan suaranya, dan Rasulullah mendengar. Dia kira Rasulullah tidak tahu tentang dirinya. Apa kata Hindun? "Inna Abu Sufyan rajulun syahid." Bagaimana? Ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu kikir orangnya. "Fa in asabtu min mali hannat." Bagaimana jika ku ambil hartanya tanpa pengetahuannya untuk kebutuhanku? Berkata Rasulullah, "Wa ma asabti fa huwa laki halal." Maka Rasulullah berkata, "Apa yang kau ambil tanpa pengetahuannya halal untukmu." Maka ketika itu tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taulah Rasulullah itu adalah Hindun. Maka Rasulullah bertanya, "Wa innaki la Hindun? Apakah engkau si Hindun?" Qalat, "Na'am." Berkata Hindun, "Ya." Maka Rasulullah memaafkan dengan apa-apa yang dia perbuat di masa jahiliyahnya. Berkata Rasulullah, "Afallahu anki." Semoga Allah memaafkanmu. Kemudian Rasulullah melanjutkan bayatnya, "Wala yaznin." Jangan ada kalian yang berzina. Berkata Hindun, "Awa taznil hurra?" Dengan bentuk pengingkaran dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang perempuan yang merdeka mau berzina?" Andai kata budak, boleh jadi kurang akal. Tapi kalau orang merdeka mau berzina, subhanallah, diingkari oleh Hindun dengan fitrahnya. Enggak mungkin orang berakal perempuan mau berzina. Subhanallah. Ini perempuan-perempuan yang memiliki fitrah yang lurus. Apakah mungkin perempuan merdeka mau berzina? Kata Hindun. Dia heran. Bertanya, enggak mungkin itu terjadi ya Rasulullah. Tapi yang dia kata Hindun, hidup di masa kita ini, subhanallah, zina seolah-olah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa di mana-mana. Waliyadzubillah. Kembali Rasulullah melanjutkan, "Wala yaqtulna auladahunna." Gembait kalian, wahai para wanita, jangan sampai kalian bunuh anak-anak kalian. Subhanallah. Ini bai'at terhadap kaum wanita yang disebut dengan nama bai'atun nisa. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Subhanallah. Sekarang yang namanya pembunuhan terhadap anak, hadits wal haraj. Katakan. Katakan saja. Begitu mudahnya pembunuhan terhadap anak. Banyak sekali anak-anak yang mati di tangan ibu-ibunya. Ya, aborsi, menggugurkan anak ketika telah menjadi anak manusia, telah ditiupkan pada nyeruh. Bahkan tidak sedikit yang membunuh setelah dia terlahir, dibuang, ditenggelamkan, waliyadzubillah, dibantu oleh para dokter-dokter yang terkutuk dan terlaknat. Subhanallah. Makanya kelak di hari kiamat Allah akan bertanya kepada anak-anak yang terbunuh tersebut. Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ketika anak-anak akan ditanyakan yang terbunuh, yang ditanam hidup-hidup oleh orang tuanya, karena dosa apa sih kalian dibunuh oleh orang tua kalian? Subhanallah. Parah keadaan sekarang. Kalaupun yang namanya dibuang di depan panti asuhan, diletakkan di depan rumah orang, ini sudah banyak sekali. Ya, ini yang lebih parah daripada itu, diletakkan dalam bungkus Indomie, dalam kotak Indomie, dalam lubang sampah. Na'udzubillah. Alangkah kejamnya manusia ketika tidak memiliki lagi hati nurani. Lebih kejam daripada binatang. Anaknya dia bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Rasulullah membaiat mereka, wala yaqtulna auladahunna, jangan ada di antara kalian yang bunuh anaknya. Maka berkata Hindun, rabbainahum sigaran wa qataltumuhum kibaran. Sebaliknya kata Hindun, kami didik mereka ketika kecil, ketika mereka lahir, setelah besar kan bunuh mereka anak kami. Ya. Fa antum wa huwa a'lam. Wa kana ibnu Hanzal ibn Abi Sufyan qad qutila yaum Badrin. Berkata Hindun ketika itu, ketika Rasulullah mengatakan, aku bayatkan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Berkata Hindun, bahkan kalianlah yang telah membunuh anak-anak kami. Anak kami kami besarkan, ketika besar kan bunuh. Maksudnya apa? Dia punya anak namanya Hanzal. Pada perang Badar anaknya Hanzal bin Abi Sufyan dibunuh. Kalian yang bunuhnya dulu. Kata Hindun bintu Utbah. Maka tertawalah ketika itu Umar radhiyallahu taala mendengar kata Hindun sehingga dia terkekeh-kekeh. Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Rasulullah berkata, baiatnya terhadap wanita yang terakhir, wala ya'tina bi buhtanin, jangan sampai kalian membuat kejahatan, kedustaan. Maksudnya apa? Dan masukkan ke dalam keturunan suami kalian yang bukan anak suami kalian. Waliyadzubillah. Ini pun musibah besar. Berapa banyak perempuan-perempuan yang terkutuk, terlaknat. Waliyadzubillah. Berselingkuh. Berzina. Lahirlah bayi, lahirlah anak. Tapi dia nisbatkan anak zina tersebut kepada anak suaminya. Na'udzubillah, ini dosa yang sangat besar sekali. Terkutuk sekali. Suami pergi, dia selingkuh, dia berzina, dia hamil, dia punya anak. Anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Ini namanya apa? Perbuatan buhtan. Kedustaan besar. Kata Rasulullah, aku sumpah kalian. Bayat kalian, jangan kalian berbuat perbuatan buhtan. Berselingkuh, menasabkan anak dari hasil zina kepada suami-suami kalian. Maka berkatalah Hindun, wallahi innal buhtan la amrun qabih. Demi Allah, alangkah kejinya perbuatan ini. Wa ma ta'muruna illa bi rusli wa makarimil akhlaq. Ya Rasulullah, tidaklah kau perintahkan kami kecuali kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Akhlak-akhlak yang terpuji. Kemudian Rasulullah bersabda, wala ya'siyanak fi ma'ruf. Rasulullah ambil baiat mereka agar jangan mereka menentang Rasulullah dalam perkara-perkara kebaikan. Berkata ketika itu Hindun mengomentari, wallahi majalasna majlisana hadza wa fi anfusina an na'saka. Demi Allah ya Rasulullah, kami datang kemari bukan untuk menentangmu, kami disini datang kemari untuk mendengar nasihatmu mengikutinya. Ketika dia pulang sampai di rumah, langsung dihancurkan berhalanya di rumah. Berkata ketika itu Hindun kepada berhalanya, patungnya, kunna minka fi ghurur. Alangkah bodohnya kami, bertahun-tahun kami tertipu menyembahmu. Dihancurkan berhalanya. Subhanallah. Maka berdiamlah Rasulullah setelah Mekah ditaklukkan di kota Mekah selama 19 hari. Dia mulai menegakkan simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing manusia kepada petunjuk agar mereka bertakwa. Dan pada waktu itu dia perintahkan Aba Usaid Al-Khuzai agar kembali menanamkan batas-batas tanah haram. Subhanallah. Agar dipancangkan kembali batas-batas tanah haram. Karena Makkah itu ada tanah haram, ada yang di luar haram. Ya. Arafah itu sebagian di luar haram. Mina semuanya dalam haram. Muzdalifah semuanya dalam haram. Tan'im di luar haram. Ji'ranan di luar haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan-utusannya mendakwahkan manusia kepada Islam. Rasulullah mengirim pasukan-pasukannya untuk menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di sekitar kota Makkah. Maka seluruhnya dihancurkan. Subhanallah. Kemudian diteriakkanlah di tengah-tengah kota Makkah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yad' fi baitihi sanaman illa kasara." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, jangan sampai dia tinggalkan di rumahnya patung yang bersisa kecuali dihancurkan. Maka hancur leburlah semua berhala-berhala. Subhanallah. Tegaklah Islam. Setelah Rasulullah merasa telah tentram di kota Mekah, merasa aman, maka dia telah mulai mengutus pasukan-pasukannya untuk mendakwahkan Islam, menghancurkan berhala-berhala. Rasulullah kirim ketika itu Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Ya, berangkatlah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. 5 hari terakhir sebelum berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah untuk menghancurkan patung Al-Uzza yang tempatnya berada di kota Nakhla. Patung ini adalah patung milik Quraisy dan seluruh suku besar Kinanah semuanya menyembah patung Uzza ini. Dan dia adalah merupakan patung yang terbesar dan adalah penjaga patung ini juru kuncinya Bani Syaiban, suku daripada Bani Syaiban. Keluarlah Khalid bin Walid membawa 30 orang penunggang kuda, pasukan berkuda, sampailah mereka di tempat patung ini. Seketika dihancurkan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Terkala dia kembali kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepadanya, "Hal ra'aita syai'an?" Apakah kamu melihat ada sesuatu, ya Khalid, ketika kau hancurkan patung tersebut? Berkata Khalid, "Tidak ya Rasulullah, enggak ada. Enggak ada kecuali patung itu saja." Berkata Rasulullah, "Fa innaka lam tahdimha." Kalau engkau enggak melihat sesuatu, berarti engkau belum lagi menghancurkannya secara total. "Farji ilaiha fahdimha." Pulang kembali. Berangkat, hancurkan sekali lagi. Kembalilah Khalid ke sana. Dalam keadaan marah, dia hunus pedangnya. Keluarlah ketika itu seorang perempuan telanjang bulat, perempuan hitam dengan acak-acakan rambutnya. Maka seketika berteriaklah Bani Syaiban, para juru kunci patung tersebut. Mereka semuanya menjerit-jerit karena keluarnya perempuan ini. Maka seketika Khalid memenggalnya menjadi dua bagian, terbelah menjadi dua bagian. Subhanallah. Kemudian dia kembali kepada Rasulullah SAW, diberitakannya ayat apa yang dia perbuat. Berkata Rasulullah, "Na'am tilkal Uzza." Ya, itulah hakikatnya Uzza. Subhanallah. "Waqad aisat an tu'bada fi biladikum abada." Uzza telah merasa putus asa untuk dapat kembali disembah di negeri kalian selama-lamanya. Inilah jin penunggu patung Uzza. Subhanallah. Kemudian beliau mengutus Amr bin As pada bulan itu juga untuk menghancurkan patung Suwa. Suwa adalah patung, ya, simbol daripada orang saleh pada zaman Nabi Nuh kaum Nabi Nuh. Ada seorang yang bernama Suwa, orang saleh, ketika dia meninggal dibuatkan patungnya disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ketika terjadi topan, badai, banjir besar, tertimbunlah patung-patung ini dan kembali terbongkar, dapat kembali, ya, oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Arab, kembali disembah. patung Suwa ini adalah patung milik suku Hudzail, ya, yang jaraknya sekitar 3 mil dari kota Mekah. Ketika sampai ke sana, Amar berkatalah ketika itu penjaga patung tersebut, juru kuncinya, "Ma turidu? Apa rupanya ingin keperbuat di sini?" Berkata ketika itu, "Amar, Rasulullah yang mengutusku kemari untuk menghancurkan patung ini." Berkata juru kunci ini, "La taqdiru ala dhalik." Mustahil engkau mampu menghancurkannya. Berkata Amar ketika itu, "Tamna, apakah engkau mau berupaya untuk menahanku menghancurkannya?" Berkata ketika itu penjaga patung ini, "Engkau tidak akan mampu menghancurkannya. Dia maha kuat, dia mampu menjaga dirinya." Maka berkata Khalid, berkata Amar, "Hatta al-ana anta ala batil. Sampai sekarang kau punya pemikiran yang batil. Kau anggap ini bisa menahan dirinya, menjaga dirinya. Wayahak, sungguh celaka dirimu. Hal yasma'u yubsir, apakah kau tahu dia bisa mendengar apa yang kau katakan? Dia bisa melihat apa yang kita perbuat." Kemudian mendekatlah Amar seketika dihancurkan patung tersebut. Dia perintahkan para sahabat-sahabatnya untuk menyempurnakan penghancuran patung tersebut. Kemudian ternyata patung tersebut diletakkan dalam suatu rumah. Di sana ada tempat, ada kas, ya, tempat penyimpanan harta. Setelah dibongkar, tidak mereka dapat di dalamnya apapun juga. Setelah penjaga patung ini melihat hancur patung tersebut, baru dia berkata, "Sekaranglah baru aku masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan itu juga Sa'ad bin Zaid Al-Ashali dengan 20 orang pasukan berkuda ke patung Manat. Ini patung-patung besar nih, ya. Uzza, Suwa, ini Manat. Yang tempatnya di Musyallal, di Qadid. Patung ini adalah patung yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Yang diagungkan oleh orang-orang Aus dan Khazraj, suku yang terdapat di kota Madinah. Dan suku Ghassan dan lain-lainnya. Ketika Sa'ad sampai di sana, kembali bertanya ketika itu penjaganya, "Apa yang kau inginkan?" Dia berkata, "Aku akan hancurkan ini patung, patung Manat ini." Maka berkatalah penjaganya, "Silahkan, silahkan kau hancurkan." Segera saat datang ingin menghancurkan patung itu, tiba-tiba keluar lagi perempuan telanjang hitam mengerambut yang usut masai, menjerit-jerit, menyumpah serapah kepada Sa'ad, memukul-mukulkan dadanya. Berkatalah ketika itu penjaga patung ini, "Manat, dunaki ba'da usatiki." "Wahai Manat, kau lindungilah dirimu. Ini adalah orang-orang yang menentangmu." Fadharabaha Sa'dun faqatalaha. Maka seketika dibunuh perempuan ini oleh Sa'ad. Dan dia terbunuh. Terbunuhlah perempuan tersebut. Setelah terbunuh perempuan ini, baru dihancurkan patung tersebut berkeping-keping. Dan tidak mereka temukan juga dalam penyimpanan hartanya ada sana harta. Subhanallah. Jadi ada perempuan juga penunggunya. Banyak patung-patung ikhwan memperdaya para penyembahnya dengan adanya jin di sana. Yang terkadang berkata-kata kepada penyembahnya, waliyadzubillah, "Jin." Maka bukan hal yang aneh. Ya, kadang-kadang mereka berbicara kepada penyembahnya, waliyadzubillah. Kemudian ketika Khalid kembali daripada utusan Rasulullah SAW telah menaklukkan, menghancurkan patung Uzza, kembali Rasulullah mengirimnya ke Bani Judzaimah agar Khalid mengajak mereka masuk Islam, bukan untuk memerangi mereka. Keluarlah Khalid bin Walid membawa 350 orang pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan Bani Salim. Sampailah mereka di suku Judzaimah ini. Mulailah Khalid menyuruh mereka agar masuk Islam, memerintahkan mereka untuk mengucapkan syahadat, tasyhadu an la ilaha illallah, tapi mereka kesulitan mengucapkannya. Mereka hanya mampu mengatakan, mereka diperintahkan untuk mengatakan aslamna, masuk Islam, kami masuk Islam. Mereka kesulitan mengatakan kata-kata aslamna. Mereka hanya mampu mengatakan sabakna, sabakna, yang maknanya sama. Arti sabak adalah masuk dalam satu agama yang baru. Maka Khalid menganggap mereka tidak mau masuk Islam. Maka Khalid membunuh sebagian mereka dan menjarakan sebagian lainnya. Bahkan Khalid membagi-bagi mereka kepada pasukannya. Kemudian diperintahkan oleh Khalid setiap pasukannya agar memenggal, menghabisi semua tawanan-tawanan tersebut. Adapun Ibnu Umar dan para sahabat-sahabat lainnya, mereka tidak mau menjalankan perintah Khalid sampai mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka bertemu, mereka sebutkan perkara ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Kemudian dia berkata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang diperbuat Khalid. Khalid menganggap mereka tidak mau masuk Islam. Padahal mereka masuk Islam, tapi tidak mampu mengatakan kata-kata aslamna. Mereka hanya lancar mengatakan sabakna, dan mereka dibunuh oleh Khalid. Subhanallah. Ini menunjukkan Khalid memiliki syubhat. Dia kira orang ini tidak masuk Islam. Makanya sebagian sahabat tidak mau mematuhi perintah Khalid. Adapun orang-orang yang terbunuh, itu rata-rata dibunuh oleh suku Bani Salim. Adapun seluruh orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka semuanya menahan diri, tidak membunuh tawanan-tawanan tersebut sampai mereka bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah utus Ali kembali ke suku Judzaimah untuk memberikan diat terhadap orang-orang yang terbunuh dari mereka. Subhanallah. Ketika itu terjadilah perdebatan, ketika hal ini terjadi, Khalid perintahkan mereka dibunuh. Dibantah oleh sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf. Terjadilah antara kedua orang ini pertengkaran yang panjang, pertengkaran mulut, ya, yang hebat. Maka ketika sampai perkara ini kepada Rasulullah, berkata Rasulullah, mahlan ya Khalid, berhati-hati engkaulah, berhati-hatilah engkau ya Khalid, da'ang ka ashabi, kau tinggalkan mereka, itu adalah sahabat-sahabatku. Fawallahi, demi Allah, lau kana uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ma adrakta ghadwata rajulin min ashabi wala rawhata. Demi Allah, kalaulah gunung Uhud itu menjadi emas, kau infakkan semuanya, tidak akan mungkin kau dapat mencapai derajat mereka, bagaimana mereka berangkat, bagaimana mereka pulang. Subhanallah. Itu kata Rasulullah kepada Khalid bin Walid, membela para sahabat-sahabat senior beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwan rahimanillah yakum ajma'in, kisah tentang penaklukan kota Makkah, penaklukan yang terbesar yang dengannya hancurlah segala macam bentuk eksistensi negeri Quraisy, kekufuran Quraisy yang dibangun di atas agama paganis berhala-berhala. Dan Rasulullah tidak membiarkan sama sekali adanya peluang-peluang kembalinya negeri tersebut kepada kesyirikan. Adapun kabilah-kabilah Arab, mereka senantiasa menunggu apa yang diperbuat oleh Quraisy terhadap kaum muslimin dan sebaliknya. Tatkala mereka telah melihat, subhanallah, bagaimana takluk Quraisy kepada Rasulullah, kepada Islam, maka mereka pun melihat kebenaran ada pada Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya keyakinan, mustahil negeri haram ini, negeri Mekah ini dikuasai kecuali oleh yang benar. Sebagaimana dahulu kala mereka meyakini Allah menjaga rumahnya daripada tenterangan tentara yang datang dari Yaman, ya, dengan mengirim burung ababil, menunjukkan bahwasanya yang menguasai negeri tersebut mereka yang berhak di atas kebenaran, maka mereka pun meyakini kebenaran Islam. Maka mulailah mereka berlomba-lomba masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pasukan kaum muslimin yang dahulu kala dalam perangan enggak pernah mencapai lebih daripada 3000, maka setelah Rasulullah menyekolong ke Mekah, berubahlah mereka menjadi, subhanallah, 12.000 pasukan yang kelak akan berangkat untuk menaklukkan orang-orang Thaqif dan Hawazin. Nanti akan kita bahas dalam peperangan yang disebut dengan nama peperangan Hunain. Maka dengan demikian, ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, terpancanglah bendera Tauhid di Makkah Mukarramah dan di Jazirah Arabia. Dan semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah terus-menerus menjaga negeri tersebut dari segala macam bentuk fitnah, makar, tipu daya musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan tauhid. Fallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.